kasih lagu kebangsaan dari Pia untuk pianisti semuanya. Lagu ini sekarang bener-bener naik banget. Kita nyanyi sama-sama ya. Cantiknya ini loh. Oke yuk semuanya selfie bareng ya. Benar Via posting di media sosialnya Via sendiri yuk. Oke dua jarinya diangkat. Lagi. Hah? Mau lagi? Mau lagi? Biar kena semua. Lampunya lagi dong buat penontonnya. Udah adil ya, udah kena semua ya. Oke, 30 lagu udah. sudah cukup bareng sama Pia untuk malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Penyelenggara acara, terima kasih. Live konser from album, thank you so much. Pak Bambang, terima kasih. Purbalingga semuanya, terima kasih. Zaramania, terima kasih. Pianis yang datang, terima kasih. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Oke. Ditunggu aja dulu ya. Oke. Iya. Kota Satria. Iya. Bentar dulu ya. Ya, oke. Iya, oke. Terima kasih. Ya, oke. Saudaraku semuanya dan juga Zaramania, setulur-setulurku semuanya. Oke. Okay? Yeah.